wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adata al-haqiqiyyata fid dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin rahim. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedoyo, alhamdulillah kula lan panjenengan sedoyo tansah rinung kepan kawelasanipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kula lan panjenengan sedoyo saged sareng-sareng dereaken kenaosan menika mugi-mugi sedoyo menika saestu-estu dipun caket dening Allah dados amal hasanah. Mungkin-mungkin kalau panjenengan sedaya saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Monggo kula panjenengan sedaya tansah sami nyuwun dhumateng Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa alimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fi ma razaqtani wa ja'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim wa ja'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa min al muqarrabin ya kathiran nawali ya hasan al fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubti'an bila misali. Falakal hamdu wal minnatu wasyarahu ala kulli hal. Allahumul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 76 baris kating sekawan saking adat. Ana rabbuhu bi anwari asarihi wa ana rasara'i bi anwari awsafihi li ajli dzalika afalat anwaru zahir wa lam ta'ful anwarul qulub wassara'i wa lidzalika qila inna syamsan naharitan ruhu bilai liwa samsul kulu bilai satta ribu inna samsan naharitan ruhu bilai liwa samsul wa liwa samsal kulu bilai satta ribu in anaro us madangaken sapa Allah al-wahiro ing pira-pira barang lahir barang sing ketok-ketokne bumi langit wiwitan lahir-lahir iki oleh madangaken di anwari asari kelawan piro-piro cahayane piro-piro kelabete Allah. Wabet itu ya karyane. Napa itu sisi maksud wabet? Serengenge. Serengenge itu wabet sifat kudroe Gusti Allah. Bulan labet gaweane Gusti Allah. Dan niku metu padhane. Padha padhane srengenge niku. Padhane srengenge. Srengenge niku labete Gusti Allah. Maksude labet niku gaweane Allah. Gaweane Allah rupa barang sing jenis srengenge majang kahanan niki. Ngoten. Tapi lek sing bangsa jero, bangsa ati wa anaro pan majangi sapa Allah, asaroira ing kira-kira ati. Oleh majangi bi anwari ausofihi kelawan kira-kira cahayane kira-kira sifate Allah. Lek bangsa ati ketok sadar ngerasa paham ngoten niku lho bali ngoten niku cahayane sifate Allah. Lek bangsa no we omah ratu lemah ketok didelok mripat niku mergo padange srengenge. Padange lah padange lintah, padange listrik lampu, padange senter, ngono to? Krana padange senter dilate ketok, krana padange lilin iku ketok, krana padange suplene tukang nyuluh padha padhae ketok. Krana ketok terus sedaya padange barang. Mulane iso suruh iso ilang mergo padang sangka barang. Barang ora langgeng. Padang sing sangka barang gak langgeng, padange melu gak langgeng. Nalika padang ana ketok, lek padange ora ana ora ketok. Tapi lek padange sifate Allah, sifate Allah kuwi langgeng abadi. Mulane padange api kalau dipadami sifatnya Allah itu ada di lek sampean saiki ngerti ngerasa Allahu Rabbi sampai esok awak sampean sing kena srengenge iki wis ora ketuk ora kena srengenge wis ajur pengertian Allahu Rabbi niku benjing panggah ana mboten iso ketuk. Dan li ajri zalika krono arai mengkono-mengkono perbedaannya pajak. Bedanya pajaknya bumi nganggo srengenge, pajaknya bumi nganggo bulan, pajaknya bumi nganggo lintang, pajaknya juru rumah nganggo listrik. Yeah. Pajang sing noten iku dibanding kalih pajaknya hati, sadar, paham, ngerti. Iku di pajang lho. Padang, dua padang yang berbeda itu maka jelas akibatnya kan berbeda. Napa akibatnya? Apalah bisa hilang suruh, bisa suruh apa anwaru wahai piro-piro cahaya-cahaya lahir, cahaya srengenge bar maghrib hilang, cahaya bulan tanggal tua hilang, cahaya lintang mendung hilang, cahaya ni senter lampu lentek hilang, cahaya ni lampu listrik lampu ni mati hilang, tidak hilang bisa hilang, tapi walau tak pun lan orang bisa hilang opoan baru di biro-biro cahayanya cahayanya hati tidak bisa hilang. Sekali tambah paham, siji tambah siji, loro loro tambah loro, telu, jadi tu sampai esok ben betul hilang. Dan niku betul hilang. Walam takulan ora bisa suruh apa anwaru kulubi piro-piro cahayane ati wasara ilan tegesi piro-piro ati walidhali kalan kronom kronom konono perbedaan kila didawakan dini kiai syair inna samsan nahari tangruhu bilai liwa samsal kulubi lai sata hibu inna samsan nahari sak temennya serenging ini awan ikutan buku bisa suruh bila ini sebab tekane wengi tapi wasamsal kubi sak temene serengene ati iku laisat ora ana apa samsul kulub ora ana iku tahibu bisa suruh jadi sewong itu sekali wis makrifat mengenal Allah tidak akan bisa dihilangkan oleh apapun. Tapi lek paham sampean tentang rupa tembok putih krono putih niku ketoke sapa sinare lampu niku mengke lek sinare lampu tak mati putih tembok gak kena didelok mergo sinare iso mati tapi lek sinar makrifat sinar iman sinar keyakinan niku sing nginari langsung hadire Allah, hadire sifate Allah madani ati sampean. Moga Allah ku gak tau suwo. Allah boten tau kaling-kalingan. Mulane padane ati niku boten tau ilang. Boten. Jadi wis wa khaufun alaihi wa lahu azab moga gak tau peteng. Nah, itu loh sama nak kacang lah wanita itu, lek peteng pergi, kalau tidak, nah, lek orang duit kacang, lek duit hilang peteng. Mereka duit itu kisi sesuatu yang bangsa lahir, sesuatu yang bangsa lahir. Tapi lek Allah selalu ada dan itu mancep tengah tu sambil, dan itu masih tengah kuburan orang berarti. Nang juru kuburan dhewean keluargane ora ana sing nyambang ya ora apa-apa. Ora dudu ora cukup yo wong kurang-kurang ora tenang aja. Urip mati ya ora mung duwe yo ngono kok dadi keyakinan. Padang. Jawaban. Akhirnya tidak terpengaruh oleh suasana kaya apapun. Ketumbuhan duit ya ora mundak lincak-lincak lali Allah ya ora kelangan duit kok terunjung terung susah jagate dadi cuk ya ora dan diperluti bojo ya alhamdulillah mergo diwan ngerti dosa dia seneng bojo ya alhamdulillah mergo sesuk kena dijak umbah-umbah ambi jadi lek merenung menunggah hati lek mesem menunggah lam ini kok coba naik akhirnya iya semua itu harus bertukut keselera karuan itu gulungnya jadi gede ngomong itu kesel kan ya jadi sekelakan iya malah maca Quran ujian ya Allah Gusti sedaya niki welas panjenengan. Ya wes ora kok. Aku wis dibadi. Mbah entuk pujian sing pek kapan kok kula nate subuhan. Mbah tak daerah Caruban apa piye. Ya entuk telanggar bisa pujian yang pujian kula nate cilik. Tapi kira kita sehat. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sodi kulwa di anu dudu singkel. Allah Allah kula nyuwun ngapura lan lha lakonane iku ketoke wis sepuh suarane iki kate ambek ngantuk-ngantuk ngono maksud kok asik kok sing terakhir sing asik kok ya iku Allah asmane kakagungan sifat rahman kakagungan sifat rahim ya iku Allah asmane kan ngene ya nun sewu niki. Kena apa tau kamu pujian mulai kok api jadi dadar dan jembat padahal sama parah di langgar ini sepeteng lebih pak kenapa sekarang mereka nari kok pujian ini kok yang penting rosok dipadani ini jadi sifat rahman rahim Allah tapi tak jenengnya langgar dipadani listrik ini iman gua benten, benten. Di situ kan mata kajian Allah. Sing melek dupi cek, sing pitek malah melek. Mergo sing picek disinari atine, disinari sifat kawelasane Gusti Allah. Lah sing melek ketutupan sinar lahir. Sinar lain itu sok ketok, sok ora ketok. Sinar Indonesia itu adalah apabila ekonomi kembali normal, itu maka Indonesia jadi padang. Jadi Gusti Allah ora ketok dah. Gusti Allah ora ketok. Ngoten. Nah, bagi sing wis rada iso ngati iki kan. Loh, ini kok ngitungnya bener-bener ya malah bener mereka sih kepadangan hati ini mereka sih kepadangan aku lah krisis orang unggus mereka krisis itu ya penampilannya Allah orang krisis itu ya penampilannya Allah jadi aku gak tahu ya Allah ya kan kenapa Allah gak tahu Belang, mulai ni betul tahu subuh, betul tahu subuh terus, mula. Iya cuma neo. Allah nana rizki bersama ifanzilu, wa inkana fil ardi fakhriju. Tapi satu ni kula entah menumen. Pengalaman bisa Allahumma inna duha duha. Wal baha baha kawal jamala jamalu kawal kudro tak kudro duka Allah risama fa'anzil wa inkana fil ardu fa'akriju wa inkana ba'i dan pakarriku wa inkana mu'asaran fayasiru wa inkana haraman fatahdiru Allahumma atini kama atai ta'ibadaka sholihin bihaqi duha'ika wa baha'ika wa jamalika. Lelah kata tak ber? Ibu saja ni nak apa tak? Dungo si model ni, mulai cara buat. Ibu dijak bergeser. Ya Allah, waktu duka si padang royok leten. Waktu bahar terbenglang cerah si royok leten. Inat duka abu kau kawal kawal jamala. Lalu dunia kelihatan indah karena ada sinar matahari ini. Ini juga sebenarnya keindahan ciptaanmu. Duka bisa duka karena ada matahari ciptaanmu. Dunia bisa cerah seperti ini juga adanya matahari ciptaanmu. Bahkan keindahan alam seperti ini juga karena matahari ciptaanmu. Oleh karena itu ya Allah, kalau memang rezekiku ada di langit, bukan karena matahari, bukan karena apa-apa, Engkau ya Allah yang mendatangkan. Kalau rezekiku ada di dalam bumi, juga bukan karena matahari, juga bukan karena duka, tapi engkau yang akan mengeluarkan. Kalau rezekiku ini ada masih jauh, juga bukan karena matahari dan Tuhan. Kalau rezekiku ini sedang haram, artinya kotor. Kalau bisa menjadi suci juga bukan karena apa-apa, juga karena kesucianmu ya Allah. Aku tidak memohon apa-apa, karena rezeki ternyata sudah engkau bagi bersama ilmu dan qada'mu. Aku hanya memohon, berilah aku hambamu, berikan segala sesuatu yang sudah pernah engkau berikan kepada ibad hamba-hambamu yang soleh-soleh. Saya tidak minta kaya atau kelana, tapi saya minta apa yang kau berikan kepada hambamu yang soleh. Bergolek hamba soleh itu dikai kaya yoga lali Allah, dikai larat yoga lali Allah. Itu yang saya minta ya. Larat dan tidak larat pun sebenarnya itu sudah takdirmu. Saya tidak minta apa-apa kecuali yang kau berikan pada orang soleh dengan hakikat bahagia, dengan hakikat dukamu, jangan duka yang ini. Kalau duka yang ini bisa hilang, tapi dengan hakikat dukamu, artinya pancaran sinar kasih sayangmu, dengan hakikat bahagiamu dan dengan hakikat jamalmu. Mboten Bapak. Lah, dados pundi lho mboten wonten. Mosok sama jalur rezeki lha kok jalur rezeki wis teko kok jalur. Ora rezeki gak tau lah. Lah nek salat duka niku niate namung pengen nganu duka niku ya iso ilang apa sama jalur. Wong duka niku lek dinteni sesuk awan udah disumu. Nggih ta? Aja ya usah gitu ya. Ki hati baikah. Demi hakikat. Hakikat duka. Bukan duka yang ini. Karena duka yang ini padamu bergosur nge-nge. Tapi yang duka yang nanti, iku padamu karena sifatnya Gusti. Benar lo bidangnya sitik lo. Tau wajib ikan karo karo. Dan baru doa ini. Namun belajar duka itu dihayati. Tentu-tentu. Produk Yusin motor puisi benora artis toel lah, masih sama ni artis itu malaikat. Begini sama ini jadi kalipaya Allah selalu disorot oleh kameranya Allah dan itu langsung disiarkan langsung dekat arah sana, selalu ditonton oleh para malaikat setiap saat. Nenek bengi jam suci setelah rolah. Terus kabel itu turu anak yang melek gaple gak mau jalan-jalan di kanan aku ijik jam yang aku ijik anak orang bahas Allah musuh tengah malaikat kalanit nyeksa hebat hebat ya ini kemudian terus juga pengen bener karena masih kadung jadi artisnya Allah ditampilkan di TV ini Allah. Ini mungkin para penggemar yang namanya malaikat itu berdatangan mengucapkan selamat. Hebat sama hebat. Gak usah takut. Dan akhirnya yang tubuh adalah hilangnya ketakutan dan hilangnya kekhawatiran. Apa artinya sampan punya kekayaan tapi takut habis? Apa artinya sampan punya jagaan takut gak payu? Apa artinya punya jagaan takut belenjar? Selama segala sesuatu itu berakibat ketakutan, maka sesuatu itu sebenarnya tidak ada artinya apa-apa. Alangkah indahnya hidup kalau ketakutan itu sendiri yang dihilangkan. Gak usah sebab apapun, tapi hilangnya langsung ditangani Allah sendiri. Dan itulah hakikat duha. Kok mudah asing? Kok muda asing, nenek. anwaru goahe utawi piro-piro sinare lahir alatika lawan usmadani haing bapa al-haqu bismillah ta'ala iku hiya utai anwaru goahe iku al-idrokat piro-piro penemu alat pencerah wal ihsasa lan piro-piro panroso wal haroka lan piro-piro oba-oba alapikan kuta sopakan persifatan pihak lawan kabeh mau apa sing persifatan zahirul ngabdi toton tatanan lahir kawula. Jadi yang dimaksud anwaru zahir itu pun apa toh? Dan waru zahir itu nggih ya barang-barang ini sinare srengenge sinare bulan sinare lintang sinare lampu ini jadi anwaru zahir sinar-sinar lahir sing sinar lahir diciptakan Allah barang lahir ditangkap oleh itu kepada waktu itu daya cerah daya cerah daya cerah kepada warna daya cerah kepada daya cerah kalau wijah rasa kumis dan ya daya cerah kepada panas lembut al-iksasa niku sedaya mboten niku wonten faktor kan sing dicipta gara sing diciptane Gusti Allah krama nek gregine wau gregi para sarae wa anwaru sarae utawi kira-kira cahaya sarae ana ramadan ha ing sarae sapa al-haq Gusti Allah taala iku iya utawi anwaru sarokir iku al-ma'arif piro-piro pengetahuan wal ulumu lan piro-piro ilmu wal ta'iful idrokat lan piro-piro pinemu-pinemu kan lembut-lembut sing rumit-rumit wal kuhum lan piro-piro kepahaman-kepahaman lan kesadaran alatikan istamalakan mengku alaya ing atase ma'arif lan ulum kabeh mau apa semu ubati nuhu batine kawula batin jiwa manusia itu bisa menangkap pengertian bisa menangkap pemahaman bisa menangkap itu semua kok bisa ditangkap itu loh karena ada sinar sarokil dari Allah menari wonten setunggal perkawis barang sing ketentuan sinar barang itu mesti terus jadi ketok tadi ini udah ketok sing dimaksud ketok itu bisa ditangkap oleh alat pencerah bener oleh alat pencerah. Nah, saat ini sami-sami kena ditangkap oleh alat pengertian. Jeneng pengertian itu gak kena ditimbang. Secara gampangane benda itu bisa ditimbang. Panjangnya, besarnya, kecilnya ini masih material benda. Jelas ya. Dan tapi lek sing sarokir ini sing mboten enten ukuran. Tapi bisa dipahami. Loro tambah loro papat itu bobote piro? Nek lagi berpikir nek berpikir syukur tapi. Tapi saya pengertian. Sampai kok moro-moro ngerti loro tambah loro papat ya. Sampai lek wis ngerti loro tambah loro papat itu terus bobot sampean muda terus lek orang ngerti terus bobote medun ya mboten niku namanya saroke bangsa jero ngerti lho nggih saroke niku bangsa jero mulane ana istilah sirri sirri sirron sirron sirron saroke saroke niku jamake sirri nah. Jadi yang dimaksud anwaru zahir niku nggih sinar lahir, cahaya lahir, sing dimaksud anwarus sarair niku niku marifat, pengertian, pengetahuan, penangkap, daya tangkap yang lembut, apa rasa niku daya tangkap lembut to. Ada semacam sesuatu meripat iki gak iso beda. Antara nek wong mesem meripat karo meripat. Nek wong mesem sing koyo mesem seneng karo sing sitoke mesem. Mesem ninge, iku lek meripat sing ngomong padha meripat. Mergo meripat kuwi ngomongne mesem ngono to. Meripat kuwi oh iki wong mesem. Mergo sing didelok bentuke lambe iki padha. Antarane sing jengkel karo sing seneng niku bentuke lambe sami mboten beda. Tapi teng riku enten lato ibu idrokat teng jero jiwane menungsa. Enten rasa oleh sing guyune ngono kuwi. Nyah. Lah sing guyune ngono kuwi kok iso milah. Padahal meripat gak iso milah. Ngerti? Gila, gua mana? Iya. Terus tinggal, iya. Ini tu idrokat lahir, daya tangkap lahir sami. Penomponnya iya, padha. Tapi daya tangkap rasa. Itu ada pengertian lain gak sih? Yo. Itu maknanya nyanggupi. Tapi lagi yo. Itu setengah gak rijo lah nyanggupi. Halo, ngotongnya terkecengkel. Itu jenisnya lapa ibu idrokan. Itu yang bisa begitu itu dimana? Di dalam. Alati istamal alaya batinu wasiruhu. Dikandung oleh batin manusia dan dikandung oleh sirinya manusia, daya tangkap rasa, pengalaman rohani dan lain-lain. Sampai kok bar salat rasa ayem, kok ada rasa ayem mergo bar salat pula. Bosan jero to, bosan jero. Ora kok bar salat mau terus petengku plempokan lah mboten to. Tapi lek barengan boten larek lan iku lahir. Karena ditangkap oleh pengrasa lahir. Iku wa afaan waru lahir. Mongko ta pira-pira sinar cahaya lahir iku muta'alliqatun berhubungan bi anwaril asar kelawan pira-pira cahayane pira-pira labet al-hadisat kang anyar teko. Tegese anyar teko niku asale ora ana sinar karo Allah digawe ana sinar. Tegese sinare niku anyar teko. Asale ora ana njur dadi ana niku jenenge anyar teko. Dan asale ora ana. Ora ana. Waktu njur ana waktu. Itu jenenge hadisan. Dene kok ora dadi ana kena didelok. Nah, kok malah kena didelok. Di situ itu sebenarnya banyak makna, banyak rahasia. Wa anwaru hauta itu ro anwaru wahid. Dan iku ma'anha. Pura-pura maknane. Doa akhir. Walato ibu halan pura-pura lembut-lembut itu akhir al-mustakan nati kan kasimpen piha yang dalam anwar ahtar hafizah termasuk apa akibat dari itu semua contohnya watu atas nengkono enek atas ngoten iku niku jane nggih iki termasuk anwar senajan bentuk sinar ngoten lho nggih. Tangan sampean iso gerayah iki halus niku nggih anwar. Jadi sing dimaksud silang ora kok padane niku mboten. Segala sesuatu kok bisa ditangkap. Sing bangsa bendawi itu namanya anwar. istilah tengri ini loh nih. Istilah tengri ini kok bisa diukur itu Anwar ya diukur, ditimbang itu Anwar walau kok itu hal lembut-lembut yang tersimpan di sana termasuk atas atas itu lah itu waktu loh atas itu itu waktu sifatnya ya atas itu lah saat kenetaman gaya enggak atas itu sifatnya waktu dan terus diteliti dan itu bagiannya orang yang ahli penelitian ilmu fisika kimia dan yang lembut persoalannya hubungannya waktu karo waktu piye kedekatan kelekatannya piye kepekatannya air itu piye kepekatannya tanah itu piye dan di situ semua itu sebenarnya termasuk berkaitan kali anwaru buahe dengan seluruh akibat-akibatnya itu anwaru buahe senajan ya mereka gak mampu delok ning nyatane ijek kena diukur itu jenenge anwaru buahe tapi lewa anwaru sarae utawi kira-kira anwaru sarae kira-kira cahaya bangsa siri iku muta'alliqatun berhubungan bi anwaris sifat kelan kira-kira cahayane sifat al azaliyati kang bangsa azali bangsa-bangsa azali bangsa azali itu ya langsung berkaitan kalih Allah. Azali itu suasana sebelum adanya apa-apa itu jenisnya azali cuma ini sebelum itu jadi orang apa saja orang azali itu duduk sebelum azali itu duduk sebelum tidak apa yang azali segala sesuatu yang bisa ditangkap oleh ciri manusia cahaya yang ada pada sendiri manusia itu berkaitan dengan cahaya sifat-sifat azaliyah. Sebenarnya gambarannya cahayanya sifatnya Gusti Allah. Maksudnya dimaksud azaliyah itu suasana ketuhanan yang tak terkait dengan makhluk. Wilayah ketuhanan yang betul-betul hubungannya kali makhluk itu jenisnya azaliyah. Tapi lek wis sampean hubung-hubung ana karo makhluk, nah malah ana wektu, ana mangsa. Allah iki lek esuk maringi padang. Lek bengi maringi peteng, malah ana esuk ana bengi bareng itu kan akibat dari ciptaan Allah. Nah. Ini ku sedoyo pemahaman-pemahaman sing ngoten niku. Pemahamane jenenge anwarus sarae. Kok moro-moro jero aku sampean paham ngoten niku lho. Paham lah. Mas yo merem lah ya paham lho. Mas yo kuping sampean cepet yo paham kok paham. Niku lho jenenge anwarus sarae. Ngoten. Mengapa bisa begitu? Karena itu disinari langsung oleh sifat ilmunya Allah. Dan mula wali ajli ikhtilafi ta'alluqain. Lan krono arai bidane hubungan lo fil khudusi ing dalem anyang tekone wal idamilan ing dalem disike lek anwaru zahir ini anyar lek anwaru sarair ini qadim wal hinalan kecukupane wal fakrilan kebutuhane lek anwaru sarair iku ora butuh apa-apa lek anwaru zahir butuh apa-apa nyerah nyerah padahal hati itu lah rabu tuh Nggih, tapi lek padang listrik butuh buat, butuh listrik. Berarti kan bisa ta? Padang senter butuh listrik batu nyanya. Tapi lek padang hati ora ana listrik. Mergo napa kok langsung saking sinare Allah sing maha ora buta. Sing maha sugih kuwi. Bedane ta? Wal fana ilang bido ing dalem lebure wal bako ilang langgene lek sinar lahir niku gampang ilang gampang tek tapi lek sinar batin niku napa langgen kana mongko ana kana mongko ana apa mabaran zakaro kang wis nutur ing masapa al mu'allifi kiye musannaf sayyidna ta'ala rahmallahu min ufuli anwari mata'ala qabl hadis rupane perbedaan surupe piro-piro cahayane barang ta'ala kebekan berhubungan apa qabl hadis iklan barang kang anyar teko alfane kang bisa rusak wa adami ufuli anwari pan ora anane ilang suhupe piro-piro cahayane barang talakokan berhubungan okoma bil kodimi kelawan pengeran kang kodim albati kang ageng suma amsa danuri ngelagokno nyanyiaken nembangaken nyairaken sopo almu alif kiye mu alif albaital mazkura ing syairan tasyidan gawe bukti bait syair mau maeng atase barang zakaro kang nur iku ing mak maknahu utai maknane persoalan iki iku bayinun wis jelas jelas padahal syariat syairan syairan iki syairan sing dicuplik di wau apa to inna samsan nahari tahuku bilai liwa samsul kulu bilai satazibu srengengene rina iku bisa surup srengengene ati ora tau surup niku lek dicet masara Jawa niku sak derenge enten sairan sak derenge iki sairane lek mboten salah niku sairane Qais ibn al-Mulawis Laila Majnun ngeten kene napa kok dibedek Laila Majnun go Qais ibn al-Mulawis niku wong sing gandrung kalih Laila Allah Laila Laila mulane senengane lek gawe syair ku sing ana jenenge Laila ngono ngoten Laila ngoten ata rupu bil laili sing mirip-mirip karo jenenge sirane ngoten lho niki sampai saking janjine karo si Laila ngoten niku ngantuk Laila itu kaya sering ini kabeh oleh ketok kabeh kaya si gunung pulau itu malah malah rata sini jadi dunia kok bisa padang ini orang mergo sering ini ya di jadi kok ya dunia bisa padang itu mergo semu mana jadi lek kowe mesem ngono kuwi dunya dadi padhang. Lek kowe merengut ngono kuwi dunya dadi peteng. Ya salah dhewe wong pengen padhang kan kanggo raine bojomu. Lah mengko bojomu kuwi sok merengut sok sumeh yo salah dhewe. Niki sak derenge ten sairan ya. Tola atsam suman ahad babilailin pasta doat amalah min hurubi tolaat wis metu apa samsuman srengenge wong Ahab barang seneng sokoman seneng bilailah kelawat laila bilailin kelawat sebab laila akhirnya pas tabuat moko dadi padang. Pas tabuat moko dadi padang apa Samsun padahal pamalah mongko ora ana iku lak di Samsun apa menunggu bin saking suruh krono seneng laila atine dadi padang lek wis padang ora tau suruh mergo teniku enten Ahab ya demen demen niku lak bangsa dhewe ngoten lho nggih maksud sampean nek pake merem peten yo tanda padang ae wis merem bocah pada ketok mes. Niku mergo kaki demen laila. Dan wa fi hadza lan ing dalem iki kidawu. Tambien upaya ana peringatan. Peringatan apa? Peringatan ala annal umur. Ing atase sak temene pura-pura perkara. Al baqiyata kang tetep iya kan utawi umur bakya iku alatu perkoro iku alatu perkoro yang bagikan sayut joko anyuta bako yang toden ngoyoni disemengi campur ngoyo apa pihak kelawan umur bakya ini peringatan saya benar itu lah ngiling lahir sing buat angkat indah padang iki padangnya krono seringnya jurkwe iso dulu padangnya ya tak tapi lek padangnya hati indah ganjaran indah iman indah melas asih Allah iku padangnya krono di padangnya sifatnya Gusti Allah lek padange srengenge iso suruh tapi lek padange sifat Allah ora iso suruh mestine sing kudu mbok golek iku kune. Dene sampean aja kebujuk karo aluse titi. Sampean aja kebujuk karo mangar-mangare lambe. Mergo lek sampean sing didelok pipine karo lambene pipi kuwi iso perot. Lambe kuwi iso mencong. Tapi lek sampean tertarik karo keindahane rasa sene sing duwe pipi, rasane sing duwe lambe. Nah, niku senajan wonge wis tuwek nek tetep sampean kangen. Itulah yang orang mengatakan namanya cinta abadi. Mengkono kuwi ora enek kecoba sing saking Allah Subhanahu. Mestine sing kudu digoleki sing ngoten niku. Umur bakiya, perkara sing lan. Perkara sing awet mesti digoleki wae. Sampeyan seneng duwe barang pecahan. Tuku kuda mantor dulu rusak. Nanti seneng sih ngapain gue kelambi aku dulu tulung dulu jahitannya dedel kabeh ya mesti seneng sih orang gampang dedel aku coba ya. Mampuan itu sampai teliti orang enak mergo kabeh barang sing liane Allah itu mesti jajel sampai awak sampai yang sing sampai demeni saiki itu ternyata rusak bukti deh itu meliakan cakadar yang besi itu rusak itu. Mbun tau masa sama naruh seji diri. Oh, aku orang-orang isau mengatakan itu yang bisa ngomong. Aku sangka Fir'aun yang ngagah ngejangkrang yang boleh si tinggil keraton Mesir yang bisa rusak. Padahal dia menepuk dada Allah Tuhan yang paling letak. Nyata ini ditablek dan ngelauk yang gila kepat. Itu punya sampel dia kerucil-kerucil Raja Fir'aun ini dulu itu walong dira walong dira ini tidak sak dira setengah meter ini walong dira lah 4 meter wong gede ini 4 meter Dia gak tahu, Allah pilek ya gak tahu. Ya wajar itu aku jadi Gusti Allah. Tapi wasmono ya rusak. Gara-gara sama nungkluk-nungkluk yang sama demeni yang paling cedek itu lah awak nih. Awak aja rusak. Sama di Joko gagai kaya-kaya saya ini sembarang kalian linu. Nggak. Sama demeni nyatanya ya hilang. Duh. Gule oki yang orang hilang. Mula sesuatu yang awet, yang langgeng, itulah yang mestinya harus ditarik. Wayu prokalan yang tadi ditinggu alasan guna apa buku suliha kelawan hasilnya umurun bagia wayu tanaman diperhatiakan dipentingakan apa bitar biatia kelawan numat yang umurun bagia wa muro'ati khaliha dan joko piro-piro tingkai umurun bagia apa itu umur bagia itu segala sesuatu yang berkaitan dengan sifatnya Allah. Napa? Mulya, itu sifatnya Allah. Pinter, itu sifatnya Allah. Di mesinnya ini kuah sekarang gula ini. Tapi lek warak, itu juga ada sifat sampean. Gitu? Ayu, ayu, ayu, itu so, ayu terlahir sifatnya sampean. Ini sampean urung entek, ayu entek. Tetapi lek keindahan air, kalau keindahan itu sifatnya Allah, sifatnya Allah. Nah, ini gue kudu nih lah. Moga keindahan itu ada di mana-mana karena itu sifat Allah. Ireng kalau putih ini indah kan? Ya tergantung sing iso nangkep. Gila. Masalahnya plus mara pinggir sitik ana kuning emas ngono rasane kok. Tapi gila ge. Apa putih mempah. Terus ada dengan dene apa sikil ireng ojoane ge indah. Tak ketemu. Lah padahal soal keindahan itu tidak terikat karena itu sebenarnya keindahan itu sifat Allah. Ya itu mestinya yang harus dijaga. Dikhilafil umur bidu kelahan kira-kira perkara alfaniatikan gampang rusak al-afilatikan iso suluk mulai sangka niku untuk kudu diperhatikan Allah Ta'ala yang tidak waktu beltuk dirunal hayat dunia wal akhiratu khairun wa'atuh akhiratku luweh sayang seliramu ini seneng mentingno perkara urip dunia yang gelisintai ini kue orang yang al akhiratu khairun wa'atuh akhiratku luweh apa wa'atuh lah luweh niku niku bangsa-bangsa sing awet-awet. Wa khina idin. Lek wong niku bener-bener merhatekno tenan, nek wong niku bener-bener bersemangat memburu yang awet dan meninggalkan yang gampang rusak. Mentingno perkara sing bangsa sing baki sing langgeng ninggal perkara sing fana sing gampang ilang nek iso ngono ya kudu moko ana sapa abdi kawula ana iku alami Nabi Ibrahim ing atase agamane Nabi Ibrahim alaihi salam haitsu qala sekirane dawuh sapa Nabi Ibrahim la uhibbul afili la uhibbu ora demen sapa ingsun Nabi Ibrahim al-afilina ikhira-kira perkara kang rusak kang ilang nalika mulih Gusti Allah lintang engko Gusti Allah engko pangeran keri-keri lintange ilang oh dudu roh bulat oh iku pangeran Allah keri-keri pangeran apa bulat ilang oh dudu Rasulullah luwe padha kuwi gila ngono iso paling padha. Dari-dari bangsa surup ilang sayo duduk aku gak demen pangeran sing iso ilang-ilang aku gak demen. Aku pengen sing ora ilang. Akhirnya tiba duduk padha. Akhirnya terus Allah Rabbul Alamin lah itu tak nih tak sama sakit itu buat temu hati wes padang jadi padang yang gini gini duduk Allah buat temu selama segala sesuatu itu masih bisa hilang duduk buat temu pernah gue seneng sepeda motorannya orang seneng banyak kau iso hilang sama tak iso mengingono tenang dengan hati tenang lah. Urat ini gerinda, gerinding, saya merah kala. Dan sama ini, gulai pena apa gulai sengsara? Lu gulai pena apa? Jadi gulai pena itu ya aja, gulai perkara yang gak orang enak. Namun kalau saya ingin dunia itu mesti gawanan orang enak. Jadi saya rasa gak gulai lah. Terus saya nekanin apa ya. Kalau insya Allah nak kalau panjenengan setuju, gak boleh percaya dengan mengatakan Allah. Kalau panjenengan setuju, sakit ketularan agamanya Nabi Ibrahim, ketularan sabarnya Nabi Ibrahim, ketularan kendelnya Nabi. Moga kita tutupkan itu bersama dengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka anhu wa sahbihi wa sallam ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah fi ni'mati wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin.